Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah dari kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyati wal Uluhiyyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki Al-Qa'idatu Al-Wahidatu Wa-Thalathun, kaidah yang ke-31. Kaidah yang ke-31. Qala hafizahullahu ta'ala, Al-Iqraru Bir-Rububiyyati Mujarradah Anil-Uluhiyyah La Yanfa'u Fil-Akhirah. Mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla tanpa disertai dengan pengakuan atau keimanan terhadap uluhiyah Allah, maka itu tidak memberi manfaat di akhirat. Mengakui atau mengimani sifat-sifat rububiyah Allah, akan tetapi tidak beriman kepada uluhiyah Allah, maka itu tidak bermanfaat di akhirat. Kaidah ini, kata Syekh, disepakati oleh seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Apa makna kaidah ini, jamaah sekalian? Kaidah ini menegaskan pembahasan-pembahasan kita yang telah lalu tentang kewajiban beriman kepada Tauhid Rububiyah. Namun, mengimani sifat-sifat Rububiyah Allah saja itu belum cukup. Belum cukup untuk kita menjadi seorang mukmin sampai kita beriman kepada Uluhiyah Allah. Maknanya, walaupun kita sudah mengimani Allah itu sang pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Walaupun kita sudah mengimani Allah sang penguasa yang mengatur seluruh makhluk, tidak ada yang menguasai seluruh makhluk selain Allah. Tidak ada yang mengatur seluruh makhluk selain Allah. Walaupun kita sudah beriman dengan itu semuanya, namun kita tidak memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, maka keimanan kita itu tidaklah bermanfaat sama sekali. Dan tidak akan memberi manfaat untuk kita di kehidupan akhirat. Jadi, tujuan daripada mengimani sifat-sifat rububiyah Allah justru agar kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya, yang menghamba hanya kepada Allah, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu, jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu, Allah tidak mengakui keimanan mereka walaupun sebenarnya mereka beriman kepada rububiyah Allah. Kenapa tidak diakui? Karena mereka mempersekutukan Allah dalam uluhiyah atau dalam ibadah. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali mereka juga adalah orang-orang musyrik. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali mereka juga orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, ayat ini memberi peringatan kepada kita. Bisa jadi ada orang yang merasa dia beriman karena percaya adanya Allah. Percaya Allah itu penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Maka dia mengira dirinya beriman. Tapi sebenarnya dia adalah orang musyrik atau orang kafir. Kenapa? Karena dia masih menghamba kepada selain Allah. Atau mengakui ada selain Allah yang pantas untuk disembah. Atau mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, beriman atau tidaknya seseorang bukan kembali kepada perasaannya. Rasanya saya masih beriman. Saya percaya ada Allah. Saya percaya Allah itu sang penguasa, pencipta, pengatur alam semesta. Tidak kembali kepada perasaan, namun kembali kepada hukum syariat Allah Azza wa Jalla yang menghukumi dia masih beriman atau tidak. Maka Allah ingatkan, dulu ada orang-orang musyrik yang sebenarnya masih punya sisi keimanan. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Jemaah sekalian, tentang makna ayat ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsir beliau menukil penjelasan para ulama salaf. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama' wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Di antara keimanan mereka dahulu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila ditanyakan kepada mereka, siapa sih yang menciptakan langit, dan siapa yang menciptakan bumi, dan siapa yang menciptakan gunung-gunung, mereka menjawab Allah. Bersamaan dengan itu, Allah masih mengatakan mereka musyrik karena mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Ikrimah berkata, Ikrimah imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal arda fayakuluna Allah fadhalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairahu. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka dan siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan jawab Allah. Maka itulah yang dimaksud keimanan mereka kepada Allah. Wa hum ya'buduna ghairahu, akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Imam Mujahid, juga imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, beliau mengatakan, imanuhum qawluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Maksud iman mereka yang disebut dalam surat Yusuf ayat 106 tadi adalah mereka mengakui dan mereka mengatakan Allah adalah pencipta kami. Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Allah yang mematikan kami. Fahadha imanun ma'asyirki ibadatihim ghairahu. Maka inilah iman mereka bersama dengan perbuatan syirik mereka dalam ibadah kepada Allah. Maka Allah tetap mengatakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Jadi jemaah sekalian, inilah maksud kaidah yang disebutkan oleh penulis. Maka keimanan seperti ini tidak akan memberi manfaat di akhirat kelak. Tidak akan memberi manfaat di akhirat kelak. Yang bermanfaat di akhirat adalah yang menghadap Allah dengan membawa la ilaha illallah. Dia akui, dia imani kebenaran la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dia amalkan dalam kehidupannya. Dia hanya menyembah kepada Allah, tidak sedikit pun dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Tentu makna hadis ini bukan sekedar dia ucapkan, tapi dia yakini kebenarannya dan dia amalkan dalam hidupnya sampai mati dia pertahankan. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia karena mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Jadi jemaah sekalian, inilah puncak daripada tauhid. Mentauhidkan Allah dalam ibadah, meyakini kebenaran dan mengamalkan la ilaha illallah, yang artinya la ma'buda hakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-31. Kita masuk kaidah yang berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala, al-qa'idatu الثانيه والثلاثون, kaidah yang ke-32, ata'ur rububiyah ata'un am wa ata'un uluhiyah ata'un khas. Anugerah rububiyah itu adalah anugerah yang bersifat umum, sedangkan anugerah uluhiyah adalah anugerah yang bersifat khusus. Kaidah ini beliau petik dari Tafsir Gharibil Quran oleh Imam Ibnu Qutaibah, juga dari kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadith oleh Imam Ibnul Athir. Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Maknanya adalah pemberian Allah kepada hamba-hamba yang hanya mengimani rububiyahnya tanpa uluhiyahnya. Artinya hamba yang masih kafir. Itu hanyalah pemberian yang bersifat umum. Pemberian yang bersifat umum. Sedangkan pemberian Allah atau anugerah Allah kepada hamba-hamba yang mengimani uluhiyahnya, bukan hanya rububiyahnya, tapi mereka juga tunduk kepada Allah dengan menyembah hanya kepadanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka anugerah yang Allah berikan kepada mereka adalah anugerah yang bersifat khusus. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud anugerah yang bersifat umum dan anugerah yang bersifat khusus tersebut? Syekh menjelaskan, anugerah yang bersifat umum adalah kenikmatan-kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka itu semuanya dapat, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Kenapa jemaah sekalian? Karena ketika hamba diberikan nikmat dunia, itu tidak menunjukkan Allah ridho kepadanya, Allah mencintainya, tidak. Makanya orang-orang kafir pun dapat. Dan juga karena dunia itu rendah, dunia itu hina, sehingga orang kafir pun dikasih, bukan hanya orang yang beriman. Rasulullah SAW pernah menggambarkan rendahnya dunia ini. Kata beliau SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, enggak usah dua, satu saja, maka Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah, seisi dunia ini tidak senilai satu sayap nyamuk. Makanya Allah berikan bukan hanya kepada orang beriman, tapi juga kepada orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, kita jangan tertipu dengan segala kenikmatan dunia yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Karena itu bukan sebuah tanda Allah meridhoi dan mencintai mereka. Syekh menyebutkan dua ayat. Yang pertama, surat Thaha ayat ke-50. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi a'ta kulla syai'in khalqah, thumma hada." Allah yang memberikan kepada segala sesuatu rupanya, penciptaan rupanya atau parasnya. Kemudian Allah memberikan petunjuk, maksudnya petunjuk di sini yaitu mengetahui apa yang bermaslahat untuk kehidupan dunia, bukan petunjuk untuk kehidupan akhirat. Jadi itu Allah berikan kepada seluruh makhluk. Petunjuk untuk mengetahui apa yang bermanfaat untuk kehidupan dunia ini. Allah berikan bukan hanya kepada orang beriman, tapi juga kepada orang-orang kafir. Iya. Ayat yang kedua, surat Al-Isra ayat ke-20. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kullan numiddu ha'ula wa ha'ula min ata'i rabbika." Setiap golongan mereka kami berikan, baik yang ini maupun yang itu, maksudnya yang muslim maupun yang kafir, yang menginginkan dunia dan menginginkan akhirat, kami anugerahkan kepada mereka dari pemberian Rabbmu. Wa makana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah pemberian Rabbmu itu dapat dihalangi. Surat Al-Isra ayat ke-20. Jadi Allah menegaskan semua dapat, muslim maupun kafir, pemberian yang bersifat duniawi. Iya. Inilah jemaah sekalian pemberian yang bersifat umum. Adapun pemberian yang bersifat khusus, maka itu tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat hidayah, kemudian nikmat surga. Nikmat hidayah di dunia dan nikmat surga di akhirat kelak. Dan inilah jemaah sekalian tandanya Allah mencintai seorang hamba, ketika dia diberikan hidayah. Jadi ingin mengukur sejauh mana cinta Allah kepada kita, maka ukurlah pada hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian orang-orang yang diberikan hidayah ini lalu diberikan nikmat surga di akhirat. Sebagaimana juga di surat Hud ayat 108. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdzudzin." Adapun orang-orang yang diberikan kebahagiaan, maka mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi kecuali apa yang dikehendaki oleh Rabbmu, yaitu anugerah yang tidak akan ada putus-putusnya. Inilah jemaah sekalian, anugerah yang hakiki, yang tidak akan ada putus-putusnya, yaitu surga Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka ini hanya Allah berikan bagi orang-orang yang mengamalkan keimanan mereka terhadap uluhiyah Allah, bukan hanya terhadap rububiyah Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, Allah juga telah mengabarkan kepada kita betapa besarnya nikmat ini, di antaranya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raq'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dua rakaat salat sunnah sebelum melakukan salat subuh itu lebih besar nilainya di sisi Allah dan lebih nikmat bagi kita daripada dunia dan isinya. Kenapa jemaah sekalian? Karena dua rakaat itu akan menjadi nikmat yang kekal abadi, sedangkan dunia dan isinya tidak lama lagi akan sirna. Oleh karena itu jemaah sekalian, janganlah kita silau melihat kemodernan, kemajuan teknologi, kemudahan hidup yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Mereka sudah bisa ini, bisa itu, sudah pulang pergi ke bulan, sudah macam-macam teknologi yang mereka lakukan. Jangan kita kemudian silau dengan itu semuanya, lalu muncul dalam hati kita bahwa mereka adalah yang terbaik, bahwa Allah telah memuliakan mereka, bahwa kita harus tunduk kepada mereka. Tidak jemaah sekalian, itu semuanya hanyalah tipu daya atas mereka, sebagaimana insya Allah akan kita bahas di kaidah berikutnya. Pada hakikatnya, nikmat dunia yang mereka miliki itu bagian dari tipu daya Allah atas mereka. Karena setiap nikmat dunia yang tidak disyukuri, itu hanya akan menjadi bencana. Namun yang paling penting bagi kita, jangan silau. Kita merasa rendah, kita merasa kalah, hanya karena melihat kemajuan orang-orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah memberi peringatan secara khusus di surat Ali Imran mulai ayat 196. Kata Allah, "La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad." Janganlah membuat engkau tertipu, terpedaya dengan gerak-geriknya orang-orang kafir di negeri itu. Kita lihat mereka banyak uang, apapun yang mereka inginkan bisa. Mau beli hukum, gampang, tinggal pakai uang. Mau beli negara pun gampang, tinggal pakai uang. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Mata'un qalil, kata Allah, itu hanya kesenangan yang sedikit. Artinya apa jemaah sekalian? Itu tidak lama lagi hilang. Tidak lama lagi hilang. Kemudian setelah itu apa? Thumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruknya tempat. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar. Akan tetapi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka, maka bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya sebagai anugerah yang berasal dari sisi Allah, dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Maka janganlah tertipu melihat kemajuan duniawi mereka, jabatan-jabatan mereka, kekuasaan mereka, teknologi mereka, kekayaan mereka. Itu hanyalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Kesenangan yang sedikit. Setelah itu neraka jahannam wal iyadzu billah. Dan juga kalau orang-orang beriman memperbaiki keimanan dan ketakwaan mereka, bahkan bisa jadi di dunia ini Allah ambil kekuasaan itu dan Allah berikan kepada orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman memperbaiki keimanan dan ketakwaan mereka. Karena itu syarat. Syarat untuk menang melawan orang-orang yang kufur kepada Allah. Memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Itu syarat utamanya. Walaupun kita punya masa yang besar, walaupun kita punya teknologi yang hebat, media massa yang luas, militer yang kuat, tanpa keimanan dan ketakwaan kita tidak akan menang melawan musuh-musuh Islam. Jadi jamaah sekalian, ini peringatan dari Allah. Jangan kita tertipu dengan segala kenikmatan dunia yang mereka dapatkan. Itu hanyalah mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Oleh karena itu, umat Islam itu izzahnya, kemuliaannya dengan iman dan takwa, bukan karena dunia yang dia miliki, tapi dengan iman dan takwa. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ini masih banyak pertanyaan yang lalu tentang penamaan. Bolehkah memberi nama secara asal, tidak memiliki arti apa-apa? Yaitu tidak sesuai sunnah. Tidak sesuai sunnah. Yang sunnah adalah yang sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi nama-nama yang memiliki makna yang baik. Seperti sudah sering kita sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul asma'illallah Abdullah wa Abdurrahman." Sebaik-baik nama atau nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumullah taala, beliau punya buku bagus, Raka'iz fi Tarbiyatil Abna, pondasi-pondasi dalam pendidikan anak. Baca jemaah sekalian, buku ini buku tipis, singkat, hanya 8 poin. 8 poin pondasi kesuksesan orang tua dalam pendidikan anak. Salah satu yang beliau sebutkan adalah memberi nama anak dengan nama-nama yang baik dan mengajarkan kepada dia apa arti namanya. Kita namakan dia misalkan Abdullah, dan kita ajarkan dia, nama kamu adalah Abdullah karena ini nama yang paling disukai oleh Allah dan maknanya sangat indah. Karena kamu diciptakan oleh Allah, diberi rizki oleh Allah, maka kamu harus menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Ini salah satu poin kata Syekh yang sangat penting dalam pendidikan anak. Iya. Kemudian, kalau kita namakan anak secara asal, nanti dapat makna yang buruk, maka kita berdosa jadinya. memberi nama yang buruk untuk anak-anak kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merubah sejumlah nama para sahabat yang memiliki makna yang buruk. Karena itu tidak dibolehkan, apalagi kalau mengandung syirik. Seperti yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, nama-nama orang Syiah, mereka namakan anak mereka Abdul Hussein, hambanya Al Hussein. Seakan-akan Al Hussein itu adalah Tuhan mereka. Iya. Bolehkah memberikan nama-nama malaikat kepada anak-anak kita? Mayoritas ulama berpendapat boleh. Sebagian ulama berpendapat itu hukumnya makruh. Lebih afdol kita hindari, karena tidak kita dapatkan para sahabat bernama malaikat. Tidak ada sahabat namanya Jibril, Mikail, dan lain-lain. Jadi lebih afdol dihindari. Nama kakak saya Muhammad Abdullah. Gimana cara memanggilnya? Ini Muhammad, Abdullah. Berarti kakaknya ada dua, Muhammad dan Abdullah. Ya panggil sesuai namanya. Muhammad itu bagus dengan lengkap Muhammad. Kalau kita panggil Mat saja kurang bagus, maknanya hilang. Begitu pula Abdullah, jangan panggil Dul, panggil lengkap Abdullah, namanya lengkap dan kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kita panggil orang namanya lengkap yang bermakna penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau maksud pertanyaan ini namanya dua, padahal dia satu orang, namanya Muhammad Abdullah, maka yang dipanggil adalah nama pertamanya. Yang dipanggil adalah nama pertamanya. Dan juga sudah pernah saya sampaikan jemaah sekalian, termasuk sunnah, nama itu cukup satu. Cukup satu saja. Lihatlah nama para nabi dan para sahabat. Semuanya satu, enggak ada dua. Ya, Muhammad, Ibrahim, Ayub, Hud, Soleh, satu saja. Enggak ada yang punya nama dua. Begitu pula para sahabat. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Setelah itu langsung nama orang tuanya ditambah dengan bin. Muhammad bin Abdullah, Umar bin Khattab. Kalau binnya dihapus, ya kurang afdol saja, tapi enggak apa-apa. Lebih afdol pakai bin. Jadi yang kedua adalah nama ayahnya. Kalau mau tiga, nama kakeknya setelah itu. Karena nama yang kedua dan ketiga bermakna penasaban. Dan kita sudah sering dengarkan hadis, termasuk dosa besar seseorang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Karena itu na'udzubillah, secara tidak langsung mengandung tuduhan zina kepada ibunya. Walaupun tentu dia enggak bermaksud seperti itu. Jadi enggak boleh jemaah sekalian. Makanya para ulama juga menjelaskan tidak ada anak angkat dalam Islam, tidak ada. Maksudnya tidak ada gimana? Enggak boleh anak orang lalu kita jadikan sebagai anak kita, lalu kita nisbatkan kepada diri kita atau kepada marga kita. Ya, misalkan dia marganya Nasution sedangkan kita Siregar. Lalu kita rubah marganya jadi Siregar, enggak boleh. Itu tidak boleh, itu dosa besar. Iya. Marga dan nama berikutnya, nama ayah, itu namanya penisbatan atau penasaban. Iya, jadi kalau mau dua, berikutnya adalah nama ayah. Kalau mau tiga, berikutnya nama kakek. Mau empat, kakeknya lagi. Dan seterusnya ke atas, sampai Nabi Adam pun boleh. Iya. Apa saja yang dipelajari seorang yang di awal dia menuntut ilmu? Lima yang dipelajari. Yang pertama, akidah, terutama akidah tauhid. Yang kedua, tata cara ibadah sehari-hari yang harus dia lakukan, terutama sholat, wudu. Kalau masuk Ramadan, maka amalan-amalan bulan Ramadan. Kalau dia pedagang, dia harus ngerti prinsip-prinsip umum dalam perdagangan. Tahu tentang riba. Kalau dia mau pergi haji dan umrah, berarti dia harus pelajari haji dan umrah. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Adab-adab yang baik. Yang keempat, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kalau sudah baik, mulai menghafal surat-surat pendek dan seterusnya. Yang kelima, bahasa Arab. Yang kelima berat kayaknya. Yang kelima, bahasa Arab. Itu kalau betul-betul mau jadi penuntut ilmu. Apa yang dimaksud perkataan ulama? Kalau belajar, adab dulu baru ilmu. Maksudnya nomor satu, adab kepada Allah. Dan adab kepada Allah adalah tauhid. Adab kepada Allah adalah tauhid. Iya. Begitu pula adab menuntut ilmu. Harus ikhlas, disiplin, adab kepada guru, dan lain-lain. Ada buku bagus berjudul Hilyatu Talibil Ilmi. Disusun oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Adab-adab penuntut ilmu. Karena enggak akan sukses menuntut ilmu tanpa memiliki adab-adab penuntut ilmu. Nama saya Muhammad Akbar Maulana. Artinya pemimpin besar terpercaya. Apakah nama ini dibolehkan? Nah, ini tiga namanya ya. Tadi sudah kita jelaskan, ini kurang tepat. Dua pun kurang tepat, ini sudah tiga. Ya. Muhammad bagus. Akbar jemaah sekalian. Apa artinya? Yang terbesar. Ini, kata para ulama, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nama-nama yang mengandung tazkiyah, pensucian, terhadap orang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengganti orang punya nama Barrah. Artinya wanita yang selalu berbakti, diganti dengan Zainab. Karena itu makruh, mengandung pensucian. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kamu mensucikan diri-dirimu sendiri. Iya. Maulana, apa artinya Maulana? Di sini dikatakan terpercaya. Benarkah artinya terpercaya? Saya tidak tahu kalau artinya itu ya. Yang saya tahu Maulana itu ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, Maulana pelindung kita, maksudnya Allah. Anta Maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah maula kita, pelindung kita, penolong kita. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Itu makna Maulana yang pertama. Yang kedua, Maulana itu mantan budak kita. Atau yang kita bebaskan dia dari perbudakan. Maka dia disebut maula kita. Tapi di sini beliau katakan yang terpercaya. Saya belum tahu artinya seperti itu. Dan kayaknya gak ada nama sahabat Maulana. Jadi Maulana itu dua kata, maula kita artinya. Adanya nama penyanyi itu, Arman Maulana. Bolehkah menyebut nama Allah dengan sebutan Tuhan? Itu bukan nama Allah, tapi terjemahan dari nama Allah. Jadi jangan kita bilang itu nama Allah, tapi terjemahan nama Allah Azza wa Jalla. Mungkin terjemahan dari Rob. Dan makna Rob sudah sering kita pelajari. Dialah sang pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Dan sebaiknya tidak menggunakan kata itu. Cuma terkadang kita butuh menggunakannya ketika berbicara dengan orang yang taunya Tuhan, ya menggunakan kata Tuhan. Kalau kita bilang Rob, dia gak ngerti. Jadi kadang-kadang jemaah sekalian kita gunakan karena memandang ada orang yang gak ngerti. Kalau kita gunakan kata Rob, dia taunya Tuhan. Kita bilang Rob, dia belum